opo ri? Opo sih gak kena opo-opo. Iki ana terus ya. Ana terusane lho. Dak weru. Gak kena opo-opo. Kene opo lo? Kon kok plelak-plelek. Anane plelak-plelek ri. Aku maringi cai tetel. Opo sebab pelo awakmu mlayu ngedol? Anane aku mlayu ngedol sebab aku teko dekem ono lor. Lah wingi kala iya ya mlayu ngetan. Anane aku mlayu ngetan ri. Aku teko kulon. Opo sepepe mbok awakmu kok gegeran? Anane aku gegeran. Aku enak-enak turu diotong-otong ngulon. Kene opo lo? Iya siramu kok gondol? Anane gondol mari potongan. Kene opo lo? Bojomu kok ngambul? Anane bojoku ngambul tak kunduli gak gelem ri. Kene opo sapimu kok bere? Gak beri sebab sapi lanang. Kene opo lo? Iya bojomu tak kandhani ri, anane bojoku pore sebab mari ngetok sapi lanang. Apa sebab pilo? Iya sapimu kok kereng? Anane kereng iku sapi cikaran ri. Apa sebab pilo? Bojomu kok mencureng? Anane bojoku mencureng. Tatak bojoku wingin kepingin nyikat. Kering kuning mangklung nang kali. Akerek parihane rek. Sapa wonge gak kudu ngetok? Sapa wong ngiri lek ngene iki gak kudu kulak bohong kotan. Awen-awen lo lak udan pecok. Waduh sore niti gremes lengges. Apa wis kapok adikku kabeh marai ketiban nggih. Rodo papat arane praoto. Nek rodo teluri arane demu. Bojomu kok pegat ruwari kon jare kene belani perawan ayuri sing mari di heret-heret bemu sing kecil papat yari arani sapi ono sekel papat ri arane jara awak larat lo dadak kepingin rapi bareng nekat rapi ri dadak tangga ku wingi dicak-icak jaran kok ngono lho ayo nekat iku kari endo ngeban terus ayo apa nyene ana iki lerekno wis iso kon sih lerekno tak lerene ya karo edang ah iya yu painten kleleken cendelo